Bolehkah bagi laki-laki memakai pakaian berwarna kuning atau merah? Tentang warna kuning saya tidak mengetahui dalil yang mengharamkan, ya, kecuali dari sisi bahwa kuning itu identik dengan partai tertentu. Nah, kalau dipakai seakan-akan dia termasuk yang apa mengiklankan, mempromosikan. Nah, adapun merah yang menjadi khilaf di kalangan para ulama apabila pakaian yang dikenakan merah musmat, merah murni, ya, seluruhnya merah. Nah, ini khilaf yang terjadi di kalangan para ulama, dan sebaiknya seorang muslim berusaha untuk menghindari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Ya, meskipun betul ada riwayat yang datang dari Nabi SAW bahwa beliau pernah memakai hullatun hamra, hullah yang berwarna merah. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa tidak disebut hullah yang berwarna merah, melainkan bahwa hullah tersebut, yakni pakaian luar, ya, pakaian yang biasa dikenakan di luar untuk berhias oleh kaum muslimin pada zaman itu, tidak disebut hullah, melainkan di situ ada garis-garis yang berwarna lain. Sehingga para ulama seperti Ibnul Qayyim rahimahullah membawa bahwa hullah yang dikenakan oleh Nabi SAW itu tidak murni berwarna merah. Walhasil terjadi khilaf, dan yang afdal menyelisih atau meninggalkan apa yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama.